Berarti beliau hidup di abad yang ke-14 Hijriah. Kita sekarang hidup di abad ke-15 Hijriah. Jadi hampir satu abad perbedaan antara kita dengan beliau. Nama penulisnya adalah Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di. Beliau berasal dari kota Unaizah yang berada di daerah Qasim, salah satu distrik dari distrik yang ada di negara Arab Saudi. Itu sekitar sedikit tentang penulis. Kita langsung baca, dan sistem saya ketika membaca kitab tafsir ini, dan mudah-mudahan nanti bapak-bapak bisa memiliki kitab ini, dan sepertinya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau seandainya ada yang mungkin tidak mampu untuk membeli, mudah-mudahan ada yang membelikan. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ma يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Penulis mengatakan, dan sistem saya membaca buku ini adalah dibaca, kemudian nanti ada penjelasan sedikit, tidak terlalu banyak, karena apa yang beliau sampaikan sudah sangat mencukupi bagi kita. Bismillah, artinya dengan nama Allah. Ai abtadi'u bikulli ismillahi ta'ala. Maksudnya adalah aku memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna lafdhas mufradun mudhaf fayummu jami'an asma'il husna. Karena yang namanya lafaz atau kata ism, ismun itu adalah sebuah kata tunggal yang digandengkan, akhirnya mencakup seluruh nama-nama Allah yang husna. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah, itu maksudnya adalah saya memulai dengan seluruh nama Allah yang husna. Ini pelajaran baru bagi kita. Dan banyak sekali bacaan-bacaan dari kehidupan kita yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengucapkan bismillah. Berarti ketika seorang mengucapkan bismillah, itu maksudnya saya memulai dengan seluruh nama Allah yang husna. Maka ini perkara yang sangat luar biasa. Ketika bapak keluar rumah tadi sebelum sholat, bismillah. Ketika mau makan, bismillah. Ketika mau memakai baju, bismillah. Ketika mau berwudu, apa? Bismillah. Mulai saat ini kita sudah lebih lagi belajar bahwa arti bismillah maksudnya adalah saya memulai dengan seluruh nama Allah yang husna. Kemudian beliau mengatakan Allahi huwal ma'luhul ma'bud al-mustahiqu li ifradihi bil ibadah. Allah kan bismi Allah. Allah artinya, selama ini kita sering mengucapkan Allah, bahkan sebagian orang ada yang berzikirnya Allah, Allah. Tapi sebagian orang tidak paham apa maksud dari Allah. Allah, kata beliau, adalah al-ma'luh, yang disembah. yang diibadahi, yang paling berhak mendapatkan, yang paling berhak ditunggalkan untuk ibadah. Lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Perhatikan, ini titik poin penting. Karena Allah mempunyai sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, dan itu adalah sifat kesempurnaan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang beliau sampaikan, dan saya akan selalu seperti ini. Ya, jadi mohon bapak-bapak yang menulis, yang mengkaji, yang mengikuti saya, mohon perhatikan baik-baik. Ketika saya ucapkan pelajaran yang saya ambil, itu berarti penting. Pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang beliau sampaikan ini adalah, kenapa Allah yang paling berhak disembah? Kenapa seorang manusia, muslimkah kafirkah, dia tidak boleh menyembah selain Allah? Jawabannya ada pada ini, ada pada kalimat Allah. Karena Allah memiliki sifat uluhiyah, sifat kesempurnaan untuk disembah. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan melainkan Allah. Makanya orang-orang yang mensyirikkan Allah, meminta kepada selain Allah, masih percaya kepada dukun, tukang sihir, masih percaya kepada jimat, pusaka-pusaka, itu tercela, dicela oleh Allah. Kenapa dicela oleh Allah? Coba perhatikan ayat yang ingin saya baca. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Siapakah yang paling sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Artinya tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia berdoa kepada yang tidak bisa mengabulkan doanya. Beda ketika seorang beribadah kepada Allah. Allah mempunyai sifat kesempurnaan dari segala macam sisi. Tidak ada aib satupun yang Allah miliki. Tidak ada kekurangan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Bahkan Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِي مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kulit ari, kalau kita, kulit kita itu terkelupas, itu namanya kulit ari. Ingin lebih tahu gambarannya, kalau kita makan kurma ya, kemudian di dalamnya ada biji, di atas biji itu kulit ari yang sangat tipis. Setipis itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. Nah, di sini ketika kita membaca bismillah indah. Saya demi Allah, Pak, sangat-sangat lezat ketika mengagungkan Allah. Karena zat yang saya sembah selama ini, zat yang saya berdoa kepadanya, zat yang kita meminta kepadanya, zat yang kita ruku, sujud, kita mengerjakan aktivitas-aktivitas ibadah capek-capek, aturan kita tidur dengan nyaman, kita bangun ketika kita mau mendengar azan subuh. Kenapa? Karena zat itu, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, yang tidak, yang kalau kita minta apapun akan memberi. Maka di pagi hari ini kita bisa dapat jawaban, kenapa Allah yang paling pantas untuk disembah? Karena Allah yang paling sempurna. Itu kita ambil faedahnya di apa? Bismillah, kata-kata Allah. Kemudian penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis itu berarti siapa? Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di, ya, rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di. Mungkin bapak akan mulai saat ini lebih sering mendengar saya mengucapkan Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Beliau mengatakan, ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmah al-wasi'ah al-'azimah wasi'at kulla syai. Subhanallah. Ar-Rahman Ar-Rahim, kata beliau, dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang luas, yang besar, yang mencakup setiap sesuatu. Wa ammat kulla syai, dan menutupi segala sesuatu rahmatnya. Wa ammat kulla hayy, dan menutupi rahmatnya didapati oleh setiap yang hidup. Lihat kata-kata setiap yang hidup, nanti saya akan jelaskan. Wa katabaha lil muttaqin al muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulihi, dan Allah tuliskan rahmat tersebut untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa haula'i lahumur rahmah al mutlaqah wa ma adahum falahum nasibun minha. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mengikuti para rasul, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat yang sempurna. Adapun selain orang yang beriman, hanya sedikit mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau ingin sampaikan di sini? Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita merasakan rahmat Allah yang mencakup segala sesuatu. Bahkan para ulama di sini mengatakan Ar-Rahman itu khusus untuk orang beriman, rahmatnya. Ar-Rahim mencakup segala makhluk. Entah dia manusia beriman, manusia kafir, tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir kalau tidak dapat rahmat Allah tidak akan bisa hidup. Orang kafir kalau seandainya tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, tidak akan bisa dia makan, minum, bernafas. Itu kan rahmat dari Allah. Maka pelajarannya adalah Ar-Rahman, rahmat Allah untuk orang beriman. Ar-Rahim, rahmat Allah untuk seluruh makhluk, dari manusia, jin, hewan. Dan ada pelajaran yang menarik yang beliau sampaikan, yang menancap dalam hati kita, yaitu bahwa rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului dari kemurkaanku. Apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini dan dari ayat ini? Jangan pernah bosan-bosan memohon ampun kepada Allah, karena Anda memiliki sembahan yang maha rahmatnya sangat luas. Rahmatnya mendahului dari kemurkaannya. Ini pelajaran. Ketika Anda membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah, saya makhluk yang paling lemah, paling banyak dosa. Engkau yang rahmatnya sangat luas, mencakup segala sesuatu, mencakup segala makhluk hidup. Jangan pernah bosan-bosan meminta ampun kepada Allah. Dari sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul, setiap kali bermajlis senantiasa mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, lebih dari 70 kali. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu pelajaran yang kita bisa ambil pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya mungkin? 1, 2. Ya, cara kita akan seperti ini 20 menit. Kemudian selainnya akan dilanjutkan untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Ustaz, sebentar banget. Memang sebentar banget kajiannya. Kita ingin konklusi ringkasan dari tadi. Yang pertama, ketika kita membaca bismillah berarti apa? Satu poinnya, saya memulai dengan seluruh nama Allah yang husna. Ketika bapak-bapak baca bismillah, saya memulai dengan seluruh nama Allah yang husna. Karena kenapa demikian? Karena ismun, kata isim, itu adalah sebuah kata tunggal yang digandengkan dengan kalimat Allah, yang menunjukkan kepada seluruh kesempurnaan. Kemudian ketika kita membaca Allah, bismillah, maka harus diyakini mulai sekarang, diresapi bahwasanya kenapa Allah yang paling berhak disembah? Karena Allah lah yang mempunyai kesempurnaan. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan pelajaran kepada kita, jangan pernah bosan-bosan untuk meminta ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mempunyai sembahan yang rahmatnya sangat luas. Saking luasnya mencakup seluruh makhluk hidup, mukmin atau kafir. Saking luasnya kemurkaannya kalah dibandingkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Iya, silakan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kalau seseorang mengumumkan sesuatu apapun yang hilang di masjid, maka faqulu la raddallahu alaihi. Maka ucapkanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Li'annal masajid lam tubna lihadha, karena masjid-masjid itu dibangun bukan untuk itu tujuannya. Bukan untuk itu. Dan di sana masih banyak cara yang lain untuk mencari dan mengumumkan orang yang hilang. Masih banyak. Dan di sini bukan berarti kita tidak memakai perasaan, tidak. Dan kalau dianggap darurat, maka itu bukan sesuatu yang darurat. Karena ketika darurat berhadapan dengan nas, maka dia harus taat kepada nas. Darurat kapan dikatakan darurat? Ketika tidak ada nas. Kemudian ketika tidak ada nas yang ketika tidak ada sarana yang lain, baru dikatakan darurat. Ini masih banyak sarana yang lain. Selain di masjid kita bisa mengumumkan melalui stempel, stiker-stiker. Masih banyak cara yang lain. Radio, SMS, Facebook, Twitter. Masih banyak. Masjid bukan dibangun untuk mencari barang hilang. Demikian. Wallahu a'lam. Menyambutnya, kalau menemukan barang dalam masjid, katakan jamaah kita umumkan. Nah, itu sebenarnya kita harus mempunyai tempat di dalam masjid ini sebagai barang amanah, yang mana menjadi rahasia umum nanti di jamaah. Apabila ada barang hilang, dia pergi ke tempat amanah tersebut. Nah, itu mungkin bisa direalisasikan untuk di masjid kita. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Hati-hati kebanyakan nanti bapak-bapak punya kegiatan nanti di luar. Nah, silakan. Saya doa Ustaz. Doa bangun tidur. Kita kan kalau membaca apa namanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ahyana ba'dama. Ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Itu kan bangun malam waktu hampir mau keluar itu. Iya. Yeah. Tapi kita kan orang Tuhan ini kan kadang-kadang kaget bangun di tengah malam. Paling sejam bangun, guring pulang. Ya, itu doanya umum, Pak. Ya. Doanya umum. Artinya setiap bangun tidur bacalah itu. Tidak mesti Bapak setiap bangun pagi mau sholat subuh, enggak. Setiap bangun tidur bacalah itu. Atau ada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca ketika tergugah ketika malam. Ya. Yaitu membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian tidur kembali. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap setan. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza nama al-'abdu aqada asy-syaitanu 3 'uqad." Jika seorang hamba tidur, maka syaitan akan mengikat 3 kali ikatan. Kemudian syaitan akan membaca, mengatakan kepada setiap kali dari 3 kali ikatan tersebut, Lailun tawil urqud, wahai si fulan malam panjang tidurlah, wahai si fulan malam panjang tidurlah, wahai si fulan malam panjang tidurlah. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, idza istaiqadha wa dzakara asmallah, jika dia bangun kemudian dia menyebut nama Allah, inhallat uqdah, jika dia bangun menyebut nama Allah, yaitu bismillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka akan terlepas 1 ikatan, tapi masih tersisa berapa? 2 ikatan. Maka tidak heran kalau pian guring pulang mbah itu. Iya, masih ada 2 ikatan. Ya. Wa idza tawadda'a inhallat 'uqdah. Jika dia berwudu setelah itu, maka terlepas ikatan yang kedua. Tidak heran ada orang setelah berwudu ya tidur lagi. Merandam pulang. Nah, habis itu wa idza shalla inhallat 'uqdah fa asbaha nashitan. Kalau seandainya dia sholat subuh, maka akan terlepas 1 ikatan yang ketiga. Maka akhirnya pagi harinya penuh dengan sportivitas. Maka bohong kalau orang sholat subuh malah tambah loyo, enggak. Buktikan itu. Dan beberapa orang yang sering membuktikannya. Cukup kiranya ditahan pertanyaannya untuk dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.